suara dirimu. Sempat tak mampu ku memilih, hatiku terkunci untuk menyakiti. Cintanya diriku, akulah lelaki di antara dua hati. Hatinya hanyalah untukku, namun hatimu juga diriku. Dalam kisah antara